dapatkan kau sepenuhnya. Aku terluka melihat kau bermesraan dengannya. Ku tak bahagia melihat kau bahagia. Kampas nunjuk itu lu cahayanya kayaknya Novi ditarik seperti itu. Oh, kayak gini terus ya. Ya, nah kayak halus, gitu. Halus.